Mitra Bisnis, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan, tarif bus mudik hanya boleh naik maksimal 30% untuk periode Lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa komentar Anda melihat campur tangan pemerintah yang mengatur tarif ini? Ya, memang di Indonesia ini kadang-kala memang harus terutama menyangkut harga ini. Karena kalau tidak, ada kecenderungan mereka akan menaikkan secara berlebih gitu loh. Ada yang 50%, 75% ya. Kalau di negara maju, karena memang pemberi jasa transportasinya itu begitu banyak dan mereka sangat kompetitif dan tidak mungkin terjadi namanya kolusi di dalam pembuatan harga, itu tidak terlampau diatur. Sangat kompetitif, begitu banyak jasanya. Sehingga kalau ada seseorang yang mencoba menaikkan harga sangat tinggi, dia akan dikalahkan oleh kompetitor yang lain yang dia bisa memberikan dengan biaya yang lebih rendah, kan, dengan ongkos yang lebih rendah. Sehingga kalau itu terjadi, maka si perusahaan yang mencoba membuat harga atau tarif itu tinggi, dia akan kalah di dalam persaingannya. Akibatnya dia bisa bangkrut, dia keluar dari bisnisnya itu. Nah, di Indonesia, saya pikir masih cukup banyak yang terjadi kolusi, ya. Kolusi dalam pembuatan harga daripada jasa yang diberikan itu dan jumlah penyedia jasa yang besar pun terbatas. Kemudian KPPU-nya pun terbatas. Jadi memang kalau tidak dibuat aturan begitu, saya takut terjadi tarif yang sangat tinggi yang mengakibatkan inflasi pun akan sangat tinggi sekali. Dan akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sudah kebiasaan di negeri kita tercinta ini bahwa kalau pada saat Lebaran semua naik dan kita nerimo terhadap kenaikan harga. Nah itu dia, jadi kita ini sudah menerima masyarakat kita, market kita, seakan-akan kalau naik pada saat Lebaran itu biasa, kita jadi menerima itu. Karena kita menerima itu, maka kenaikan harga-harga ini menjadi kebiasaan seperti itu. Tapi bukankah ini juga terkait supply and demand, Pak? Juga, artinya kalau kita tahu bahwa Lebaran itu kan sesuatu yang pasti kan, mestinya kalau sesuatu yang tidak pasti itu baru kita bisa bilang, wah tiba-tiba naik permintaan. Ini kan sesuatu yang kita tahu bahwa permintaan menjelang Lebaran naik. Dan kita tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kita bisa prediksi. Jadi kalau kita tahu itu mestinya penyediaan daripada barang itu adalah pasti juga kan. Itu dia yang saya katakan tadi. Jadi ada yang salah di dalam kita ini. Kita menerima itu seakan-akan itu hal yang biasa. Itu nggak biasa menurut saya. Dengan angka kenaikannya sendiri Pak, maksimal 30%. Bagaimana menurut Anda? Cukuplah, ya. Idealnya sih harus hitung-hitung berapa idealnya, bisa 20%, apakah 30%, tapi 20% juga cukup lah menurut saya. Nggak harus 30%, jangan ada yang menaikkan lebih. Masyarakat juga harus ikut, jangan kita nerimo kenaikan harga, karena kalau kita terima seperti itu, maka terjadilah inflasi setiap tahun kita hadapi itu. Kemudian ada pengawasan dari KPPU dengan cara yang lain itu supaya mereka bersaing dengan sempurna, dengan baik. Demikian ekonom Raden Pardede. Saya Wendy Lim.